Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bini'matihi tatimu salihat wa bi dhikrihi tatanazzalur rahmat wa nusalli wa nusallim ala asyrafis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib yang saya hormati, para kiai yang saya taati, hadirin jamaah Majelis Al-Anwar yang selalu saya banggakan, alhamdulillah pada malam hari ini Allah mentakdirkan kembali kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan malam hari ini menjadi tambahan catatan amal baik kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, masih di dalam pembahasan fadha'ilul dzikri, keutamaan-keutamaan manusia yang mau berzikir kepada Allah. Disebutkan ada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting. Qala sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala fa inna kathratul kalam fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah tusawwidul qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau memperbanyak bicara selain untuk menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang banyak bicara selain untuk zikir kepada Allah, itu pembicaraan dapat menghitamkan hati. Al-kalam bighairi dzikrillah, semua ucapan yang tidak mengandung kalimat zikir kepada Allah, maka itu ucapan akan mengeraskan hati, akan menjadikan kotornya hati, akan menjadikan hati manusia tambah jauh dari rahmat Allah, tambah jauh daripada karunia Allah. Sehingga orang yang banyak berbicara dan pembicaraannya tidak berbau zikir kepada Allah, rata-rata mereka tidak bisa menikmati keindahan daripada rahmatnya Allah. Rata-rata orang yang banyak bicara, yang bicaranya bukan karena zikir kepada Allah, biasanya kebanyakan hatinya tidak bisa menikmati nikmatnya ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena memang terlalu banyak bicara dan bicaranya bukan untuk zikir, sehingga pembicaraan itu akan mengeraskan hati, akan mengotori hati. Jika hati sudah kotor, jika hati sudah keras, maka tidak manfaat lagi jika dibacakan ayat-ayat Allah, tidak manfaat lagi jika dibacakan hadisnya Rasulullah, hatinya sudah terlanjur keras. Dikatakan ada beberapa riwayat an Abdullah bin Bisir radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Ada satu orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ini syariat Islam sudah terlalu banyak bagi aku, coba engkau pilihkan, fakhtarni bi syai'in atathabbatu bih. Pilihkan ya Rasulullah apa yang terbaik daripada banyaknya syariat ini, satu saja kasih saya tahu, maka saya akan istiqomah di dalamnya. Apa yang mulia dari syariat ini ya Rasulullah yang bisa menjadikan saya dekat dengan Allah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yazal lisanuka radban bidzikrillah. Kalau engkau kepingin mulia di hadapan Allah, engkau kepingin mulia di hadapan Rasulullah, maka satu, apa? Jadikan lisan kamu tetap basah karena berzikir kepada Allah. Jangan dibiarkan lisan kita ini basah karena banyak ngomongi orang. Jangan dijadikan lisan kita ini selalu berbicara karena untuk berbohong kepada orang lain. Jangan dijadikan mulut kita ini berbicara yang nanti akhirnya pembicaraan itu menutup antara hati kita dengan hubungan kepada Allah. Hanya satu pembicaraan yang diridhai oleh Allah, hanya satu ucapan yang direstui oleh Allah, yaitu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan lisan kita ini selalu basah karena zikir kepada Allah. Itulah mulia daripada syariat Islam, dan itulah anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam hadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ba'dil hukama, diceritakan ada ba'dil hukama bahwasannya annahu qala thalas tufarrijul ghasas, zikrullah ta'ala wa liqa'u awliya wa kalamul hukama. Ada tiga perkara yang dapat menghilangkan kesumpekan. Jadi kalau orang sumpek, obatnya itu ada tiga. Apa obat kesumpekan? Yang pertama zikrullah, dengan berzikir kepada Allah. Dalilnya apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir hati itu akan menjadi tenang. Ini obat sumpek. Jadi kalau ada masalah, ada kesumpekan, kebingungan, gak usah bingung, zikir kepada Allah. Perbanyak nyebut Allah, perbanyaklah untuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu termasuk bentuk-bentuk zikir. Membaca Al-Quran, zikir, sholawat, zikir. Berzikir itu gunanya untuk menghilangkan kesumpekan. Itu yang pertama, obat menghilangkan sumpek. Yang kedua, waliqa'u awliya, bertemu dengan walinya Allah. Bertemu dengan walinya Allah itu dapat menghilangkan kesumpekan, pelipur lara. Bertemu dengan walinya Allah, siapa sih walinya Allah itu? Wali itu bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Wali itu, wali itu intinya orang yang menjaga syariatnya Allah, itu wali. Atau bisa juga orang yang dicinta oleh Allah. Tapi biasanya kalau urutannya nahwu, maf'ul gak datang kecuali setelah fa'il. Berarti setelah orang itu cinta kepada Allah, memperhatikan, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, datanglah baru maf'ul bih, pemberian dari Allah, perlakuan dari Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah, orang yang patuh kepada Allah, maka orang itu baru mendapatkan derajat kewalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua persepsi, orang yang menjalankan perintahnya Allah itu bisa dikatakan wali bimakna fa'il. Orang yang dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, murni dengan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah mali yang bermakna maf'ul. Jadi ada dua, wali ono wong ngerjakno perintahnya Allah, ada orang menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, oh itu walinya Allah itu. Gitu aja sudah. Ada lagi memang orang yang dicinta sama Allah, walaupun gak berbuat apa-apa dari dulu, moro-moro dicinta sama Allah, tiba-tiba disayang sama Allah. Ada yang seperti itu. Ini pemberian keistimewaan dari Allah, itu juga walinya Allah. Nah cuma yang babak kedua tadi itu, yang manusia yang dicinta sama Allah, kalau kita tidak tahu, kadang-kadang kita salah persepsi. Yang kita ambil apa? Yang kita ambil sekarang ini, kalau ada orang menjalankan syariatnya Allah, kenceng di jalan Allah, kenceng di jalan Rasulullah, yakini dia adalah walinya Allah. Dengan catatan, sesuai dengan syariat Allah, syariatnya Rasulullah. Begitu. Itu dapat melipur lara, duduk dengan para aulianya Allah, duduk dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, duduk, tok itu loh, sumpek hilang. Sumpek itu hilang, ngelihat tok kadang-kadang, sumpek hilang. Bisa kita bayangkan foto-foto para aulia itu kapan? foto zaman dahulu sampai sekarang kita enggak ketemu orangnya, ngelihat fotonya tok adem hati ini. Begitulah memang, bertemu dengan walinya Allah itu dapat mendinginkan hati, menghilangkan kesumpekan. Yang ketiga yang dapat menghilangkan kesumpekan yaitu dengan kalamul hukama, ucapan-ucapan orang-orang yang baik. Dengan mendengarkan gosidah-gosidah yang bagus, itu gosidah kan nasihat. Itu gosidah kalau di Hadramut, para hadirin tidak perlu lagu kalau di Hadramut itu. Suaranya tidak enak, tidak enak. Tapi mereka bisa khusyuk, bisa tenang. Kenapa? Karena yang dicari bukan lagunya, yang dicari adalah intisari dari pembicaraan tadi itu. Intisari daripada pembicaraan itu, mendengarkan ucapan, nasihat dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang dekat kepada Allah, itu dapat menghilangkan kesumpekan hati, mendinginkan hati. Itu tiga obat, tiga resep yang dapat menghilangkan kesumpekan dan bisa mendinginkan hati. Fadilah orang yang berzikir kepada Allah begitu mulia. Oleh karena itu enggak semua orang mau berzikir kepada Allah. Lebih enak ngomong gelambiar timbangan dijak zikir. Kenapa? Karena memang keutamaannya zikir itu lebih besar di hadapan Allah. Enak dia yo, lunggu nganggur-nganggur wiritan apa lunggu nganggur-nganggur Facebookan? Enak Facebookan, Pak. Enak di lunggu nganggur-nganggur nyebut nama Allah apa lunggu nganggur-nganggur nyebut jenenge tangga? Enak nyebut jenenge tangga, Pak. Enak mana kita buat berzikir kepada Allah sama kita buat lupa kepada Allah? Jangan ngomong enak zikir kepada Allah, akeh bujuke engko. Insyaallah 99,9% enak dibuat maksiat kepada Allah. Lah kok bisa begitu? Loh, memang orang yang berzikir itu mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah. Jadi orang yang mau berzikir itu satu, susah. Dua, orang-orang pilihannya Allah, enggak semua orang mau dijak zikir karena memang fadilahnya zikir itu sangat besar. Fadilahnya zikir itu terlalu besar, gampang diucapkan, pahalanya terlalu besar. Jadi enggak semua orang bisa, hanya orang-orang tertentu saja. Coba, padahal lek dipikir-pikir, siapa yang enggak bisa berzikir sih? Nganggur duduk di rumah daripada nganggur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gampang, Pak. Daripada nganggur-nganggur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nganggur-nganggur, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Atau zikir apa saja. Enggak bayar, gampang, enteng, enggak perlu tenaga, enggak perlu keringetan. Tapi jarang orang yang melakukan karena terlalu besar fadilahnya zikir. Jadi hanya orang-orang yang memang betul-betul cinta kepada Allah, mereka lah orang-orang yang mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud alaihi salat wassalam pernah berdoa dan memohon kepada Allah. Nabi Daud alaihi salat wassalam pernah meminta kepada Allah. Kalau bisa ya kita minta seperti doanya Nabi Daud. Amin Allahumma. Ojo diamini dhisik, rungokno dhisik iki. Nabi Daud itu doa begini, ya Allah. Idza ra'aitani ujawis majalis adz-dzikri ila majalisil ghafilin faksir rijli. Ya Allah, jika engkau melihat aku ada tempat majelis yang baik, majelis zikir dan aku enggak hadir, saya mohon ya Allah, patahkan kakiku ya Allah untuk tanda bukti nikmat saya kepada Allah. Ayo, yang ini diamini, amin Allahumma. Lah aku sik durung amin engko ae. Ya Allah, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Begitulah mereka. Ya Allah, jika engkau melihat kakiku berjalan bukan untuk ke tempat yang baik, patahkan kakiku ya Allah. Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Begitulah memang orang-orang yang sudah hatinya terlalu rindu dengan Allah, hatinya sudah penuh dengan rasa mahabbah kepada Allah, rindu, cinta kepada Allah, dan mereka selalu menjauhi dari kemaksiatan kepada Allah. sampai berani berdoa seperti itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, asbah wa ams walisanuk radban bidzikrillah tusbih wa tumsi wa laisa alaika khati'ah. Nabi bersabda, pagi dan sore jadikan lisan kamu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Siapa yang orang menjadikan pagi dan sorenya selalu berzikir kepada Allah, berarti dia walaisa alaika khati'ah, diampuni dosanya dan mereka tidak pernah punya dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya itu enteng saja ya. Kalau Anda itu kepingin selamat dari dosa-dosa Anda, kalau Anda itu kepingin dimaafkan dosa-dosa Anda, satu tok pesannya saya, istiqomah zikir kepada Allah. Nganggur-nganggur zikir kepada Allah, nganggur-nganggur wiritan, biar dimaafkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, qala alaihi salatu wassalam, qala Allahu ta'ala, Nabi mengutip dalam hadis qudsi, idza dzakarani abdi fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala' khair min mithlih. Manusia itu tadi jika ada yang menyebutku, kata Allah, kalau ada orang yang menyebut nama Allah, sampean lo kalau wiritan kepada Allah, kalau sampean menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, kata Allah, maka aku akan menyebut orang itu. Kalau sampean nyebut-nyebut Habib Taufik, bolak-balik sampean. Kenal ambek Habib Taufik, Pak? Kenal. Tak kenal Habib Taufik, kenal ambek sampean, Pak? Tak mesti kenal. Tak mesti kenal. Lu yang hebat itu kalau Habib Taufiknya kenal dengan Anda, itu bagus, hebat. Rasulullah kenalkah? Anda kenalkah dengan Rasulullah? Kenal. Kalau ditanya apakah Rasulullah kenal dengan Anda? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak jamin. Kenapa? Karena kurang sambungan, kurang ikatan, kurang pendekatan. Itulah maka akhirnya kita tidak dikenal oleh orang-orang yang di atas. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, siapa orang yang menyebutku maka aku akan menyebutnya. Kalau Anda ditanya, Anda kenal Allah? Kenal. Apakah Allah kenal Anda? Nanti dulu. Kalau Anda banyak berzikir, berarti Anda akan selalu disebut oleh Allah. Istimewanya, Pak, kalau nama kita disebut oleh Allah. Kita berzikir, nama kita disebut oleh Allah. Setiap Anda berzikir, nama Anda disebut oleh Allah, disebut oleh Allah, disebut terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, Anda berzikir kepada Allah sendiri, maka Allah akan menyebut Anda sendiri pula. Tapi jika Anda berkumpul seperti ini dan Anda menyebut nama Allah, maka Allah akan mengelilingkan, Allah akan memanggil makhluk yang paling dekat dengan Allah. Siapa? Malaikat. Malaikat akan dipanggil semua oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah, dan Allah akan menyebutkan satu persatu nama orang yang berzikir, fulan, fulan, fulan, fulan. Malaikat akan terheran-heran, subhanallah, begitu mulianya orang itu namanya sampai disebut oleh Allah. Dengan apa? Karena dia di dunia mengikuti satu perkumpulan yang di mana perkumpulan itu berzikir kepada Allah, zikir rame-rame. Siapa orang yang datang kepada Allah, maka Allah akan lebih mendatangi orang tersebut. Siapa orang yang mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih mendekati orang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo mulai saat ini kita kenalan kepada Allah. Inti dari pembicaraan saya ini, ta'arraf ilallah firrakha ya'rifka fi syidda. Kenalanlah kita kepada Allah. Kapan kita kenalan kepada Allah? Waktu kita dalam keadaan santai, waktu kita dalam keadaan sehat, kenalan sama Allah. Ta'arraf ilallah firrakha, waktu kita santai, waktu kita dikasih sehat sama Allah, ayo dibuat kenalan kepada Allah. Nanti kalau kita sakit, kita kepepet, di akhirat Allah kenal dengan kita, Pak. Intinya begitu. Kalau anda itu kepingin ditolong oleh Allah, kalau anda itu kepingin diselamatkan oleh Allah, lo ayo, mumpung anda dikasih mulut masih sehat lah ya, mumpung mulut ini masih bisa ngomong enak, buat dikir, ojo dikai ngomong tok ngecepret tok dan arti nih. Mumpung telinga masih dikasih kuat lah ya, bisa dengarkan ojo kayak ngerungok no maksiat tok, ayo dibuat dengarkan sesuatu yang baik. Kaki ini lo mumpung bisa buat jalan, jangan dibuat jagongan toh, jangan dibuat keluyuran toh, dibuat zikir kepada Allah. Mumpung sikil si iso melaku, golek sikil wis ndak iso melaku pak, akeh wong nyesel, aku iki bosen disambati wong, aduh beb pentungane beb, lek sikil kula niki saged kenceng malih beb, kula tak tumut pengajiane jenengan pirang tahun kon sikilmu loro sik kait petang tahun beb, lah biyen kewaras kok tau kok gak tau melok, padahal pengajianku wis luwe teko petang tahun. Nggih beb, singen kula anu dalam keadaan lupa beb, sakniki pun eling. Oh, berjuma kon, berjuma. Oleh karena itu mumpung dikasih kesehatan, jangan dibuat lupa kepada Allah, dan semoga kita semuanya tercatat orang-orang yang ahli berzikir kepada Allah, orang-orang yang ahli dekat dengan Allah, orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan jika berhubungan dengan Allah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.